Satu, dua, tiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung bab sunnah hayat sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita itu juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bacaan kita dari yang sudah kita berhenti kemarin di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Mudah-mudahan saya terus bisa terus ngaji. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية والتسليمة bukan وتسليماتي ya Afif. والافتراش في جميع الجلسات yang juga merupakan sunnah hayat الافتراش, yaitu duduk iftirash fi jami'il jalasat, di semua jenis duduk di dalam sholat. Wa tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirati, di duduk terakhir daripada sholat. Wa taslimatu thaniyah, dan juga yang merupakan sunnah hayat yaitu salam kedua. Jadi kalau salam pertama itu rukun sholat. Jadi setelah baca tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia kentut. Salatnya sah. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan seluruh rukun salat. Jadi rukun salat itu cuma sampai salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, habis salam pertama dia mau jungkir balik juga boleh. Dia mau jungkir balik, dia mau salto, dia buka HP, main WhatsApp, main Mobile Legend, Free Fire, terserah. Itu sholatnya udah sah. Nah, salam yang kedua, assalamualaikum, itu bukan rukun sholat, itu sunnah hayatnya sholat. Ditinggalin sholat tetap sah, dikerjain ya nambah pahala gitu. Tapi kalau ditinggalin tetap sholatnya tetap sah, karena salam kedua itu sunnah bukan rukun. Jadi ini rukun sunnah sehayat selanjutnya itu al-iftirashu, duduk iftirash. Nanti kita jelasin apa yang itu duduk. Kemarin kita udah lihat ya gambar duduk iftirash ya. Mana nih gambarnya? Udah hilang. Duduk iftirash di semua jenis duduk sholat, duduknya iftirash. Akan tetapi duduk tahiyat akhir itu duduknya tawarruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Ketahuina annahu la yata'ayyanu fi sholati, bahwasanya tidak diwajibkan fi sholati, di dalam sholat, julusun, satu duduk tertentu, tidak diwajibkan duduk tertentu, artinya tidak ada kewajiban duduk dengan model tertentu, enggak ada. Bal kaifa qa'ada al-musalli jaza, akan tetapi kaifa qa'ada al-musalli, bagaimanapun duduknya seorang yang sholat, apapun jenis duduknya, bagaimanapun model duduknya, jaza itu boleh. Yang penting yang disebut duduk gitu. Duduk itu berarti pantatnya nempel ke tanah atau dia bersandar ke tanah gitu ya. Kalau nyender ke tembok itu bukan duduk namanya. Itu nyender. Jadi bagaimanapun dia duduk, solatnya sah. Wa hadza ijma', dan ini ijma', kesepakatan ulama. Justru itu jadi problem kalau banyak orang yang mempermasalahkan duduk tuh harus tawarruk apa iftirash. Enggak ada istilah begitu. Duduk tuh enggak harus iftirash, enggak harus tawarruk. Duduk bagaimana aja jenis duduknya, solatnya sah, itu yang wajib. Cuman sunnahnya gitu. Cuman sunnahnya kalau mau nambah pahala, kalau bukan di tahiyat akhir duduknya iftirash. Kalau di tahiyat akhir duduknya iftirash, duduknya tawarruk. Tapi kalau bukan iftirash, bukan juga tawarruk, salatnya sah. Karena yang penting tak yang penting itu duduknya begitu. Gimana pun dia model duduknya, iftirash atau tawarruk, duduknya sah. Yang penting dia pakai kain, pakai celana, auratnya ketunduk. Ya kalau enggak pakai kain celana kan aurat kebuka. Wa hadza ijma', dan ini kesepakatan ulama. Ijma' itu konsensus kalau bahasa Indonesianya itu. Dan ijma' itu masuk dalam salah satu masadir syariah, sumber hukum syariat. Maka orang yang menyelisih ijma' itu bisa dikatakan berdosa. Artinya orang kalau ribut banget gitu ngomongin duduk apa tawarruk apa iftirash, sampai-sampai kemudian dia menyalahkan satu yang lain, wah itu dosa itu namanya, karena itu menyalahi ijma. Jadi ijma itu sumber syariat yang tidak boleh diingkari sebagaimana Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitabnya Raudhatun Nadhir Imam Ibnu Qudamah, kalau mau pakai dalil itu ijma dulu aja. Katanya orang kalau udah nemu ijma, udah enggak usah lagi sibuk nyebutin Al-Qur'an apa nyebutin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena udah ijma gitu. Jadi levelnya itu level Al-Qur'an gitu. Jadi ijma itu sudah menjadi kesepakatan. Waalaikumsalam. Belum telat, baru mulai gitu. Baru baris kedua. Sawa'un fi dhalika jalsatul istirahati wal julusu baina sajdataini wal julusu li mutaba'ati al-imam. Artinya duduk model apa aja itu sah. Sawa'un fi dhalika, baik itu duduk jalsatul istiraha, ketika duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk setelah rakaat pertama. Jadi duduk sujud rakaat pertama, bangun kan mestinya kan langsung berdiri. Allah, dalam mazhab Syafi'i ada kebolehan istirahah, duduk istirahat. Jadi sebelum berdiri dia duduk sebentar, sekitar bacaan subhanallah 2 detik. Allahu akbar. Allah, baru dia berdiri lagi. Wa akbar. Jadi itu namanya duduk istirahat. Duduk yang dilakukan oleh seseorang sebelum berdiri di rakaat kedua atau berdiri di rakaat keempat. Jadi habis sujud itu kan langsung berdiri. Cuman dia duduk dulu bentar. Itu namanya duduk istirahat. Nah, gitu. Baik itu duduk istirahat wal julusu baina sajdataini, atau duduk di antara dua sujud. Wal julusu li mutaba'atil imam, dan juga duduk karena ngikutin imam. Apa maksud duduk li mutaba'atil imam? Duduk karena ngikutin imam itu bagi orang masbuk. Dia datang pas imam lagi sujud. Dia datang pas imam lagi duduk tahiyat akhir. Maka dia kan melakukan gerakan yang tidak normal dalam sholat. Takbiratul ihram, mestinya setelah takbiratul ihram dia berdiri. Cuman karena imamnya lagi duduk, ya dia ngikutin duduk. Itu namanya julus li mutaba'atil imam. Imamnya lagi duduk tahiyat akhir, dia juga duduk. Jadi duduk model apa aja itu sah. Baik itu duduk istirahat, duduk di antara dua sujud, atau duduk di kondisi di mana orang harus ngikutin imam, karena imamnya duduk maka dia harus duduk gitu. Itu namanya wal julusu li mutaba'atil imam, itu bagi makmum yang masbuk. Mestinya dia enggak duduk, kenapa? Ya dia baru sholat kok, Allahu Akbar, kenapa duduk? Dia duduk ngikutin imamnya. Nah, duduk yang karena li mutaba'atil imam ini juga sama hukumnya seperti duduk-duduk yang lain. Tidak ada kewajiban harus iftirash, tidak ada kewajiban harus tawarruk. Dua-duanya boleh, atau enggak iftirash, enggak tawarruk juga enggak apa-apa. Duduknya sila begitu. Kayak orang main gapre, kayak orang ngopi. Itu juga boleh, jaza. Wa hadza ijma', itu ijma'nya memang begitu. Naam, betul, yusannu, disunnahkan tuh gitu. duduk model apa aja boleh, cuman sunnahnya begini nih. Nah, disunahin, diajarin. Yusannu fi ghairil akhiri, disunahkan di duduk selain duduk tahiyat akhir, julusut tasyahudul awwali, seperti duduk tasyahud awal, wa al-iftirash, yaitu duduknya iftirash. Jadi disunahkan. Katanya boleh, boleh apa aja, enggak apa-apa. Duduk model apa aja silakan, silakan. Cuman disunahkan, dianjurkan. Kalau selain duduk tahiyat akhir, fi ghairil akhir julusu tasyahudul awal, fi ghairil akhiri julusu tasyahudul awal, seperti julus duduk tahiyat awal, al-iftirash, disunahkan iftirash. Apa itu iftirash? Wa yajisu ala ka'bi yasarih, dia duduk ala ka'bi yasarihi, di atas mata kaki, ala ka'bi yusrah gitu ya, bukan yasar, ala ka'bi yusrahu, dia duduk di atas mata kaki kirinya. Ka'ab itu mata kaki, yusrah kiri, duduk di atas mata kaki kirinya, ba'da farshiha, setelah kaki kirinya di emang ditaruh di atas lantai. Wayansib, kemudian dia berdirikan rijlahul yumna, kaki kanannya. Maksudnya kaki itu yang dari ujung jari sampai tumit. Dia berdirikan kaki kanannya, rijlahul yumna, wayaj'al, dan dia jadikan atrafa asabi'iha lil qibla, ujung jari kanannya ke atraba asabi'ahi, atraba asabi lil qibla, dia jadikan menghadap ke kiblat. Jadi ditekuk, dia duduk di atas mata kaki kiri, jadi kaki kiri itu jadi alas tempat duduknya, dan kaki kanannya itu diberdirikan, kemudian jari-jarinya menghadap ke, menghadap ke kiblat. Itu namanya iftirash. Wa fit wa fil akhiri, dan duduk di tahiyat akhir, at tawarruk, duduknya tawarruk, sunnahnya duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Wa huwa mithlul iftirash, itu duduknya sama seperti iftirash, cuman illa, cuman begitu ya, annahu yufdi biwarakihi ilal ardi, annahu bahwasanya yufdi biwarakihi ilal ardi, yufdi itu dia tempelin. Jadi duduk tawarruk itu sama kayak iftirash, cuman bedanya yufdi, dia tempelin biwarakihi, dengan pantatnya, dia nempelin pantat, warak itu pantat, ilal ardi, dia tempelin pantatnya ke tanah, wa yaj'al yusrahu, kemudian kaki kirinya, min jihati yumnah, dia jadikan di sisi kanannya, jadi kaki kirinya itu berada pada sisi kanannya. Tahu ya duduk tawarruk ya, model gitu. Cuman penjelasannya begini. Ya ja'al yusrahu, dia jadikan kaki kirinya min jihati yumnah, berada pada sisi kanannya. Wa hadhil kaifiyah, dan cara ini qad thabata bi sahih, dan cara ini sudah ada pada kitab Al-Bukhari dan Muslim, ada riwayat yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa beginilah duduk iftirash dan beginilah duduk tawarruk. Jadi apa yang kita lakukan selama ini itu betul, bahwa duduk selain duduk tahiyat akhir itu duduknya iftirash. Semua sepakat itu. Tapi kalau duduk tahiyat akhir, duduknya tawarruk begitu. Dan inilah yang teriwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajhul farqi bainal julusil akhir wa ghairihi, dan wa wajhul farq, dan perbedaan bainal julusil akhir, antara duduk tahiyat akhir wa ghairihi, dan juga duduk selain tahiyat akhir. Jadi bedanya duduk akhir dan juga duduk selain terakhir, kenapa? Maksudnya kenapa duduk tahiyat akhir tawarruk? Kenapa duduk selain tahiyat akhir itu, terus bedanya apa? Emang kan sama-sama duduk gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tegun 72. Jadi apa bedanya, kenapa dibedain tahiyat akhir dengan selain tahiyat akhir? Kalau tahiyat akhir tawarruk, yang lain iftirash, itu kenapa dibedain? Kan sama-sama duduk. Udah samain aja, ratain aja duduknya gitu. Tawarruk ya tawarruk, iftirash ya iftirash. Kenapa mesti dibedain? Nah, itu maksudnya. Kenapa wazul farq, dan bedanya antara duduk tahiyat akhir dengan selain duduk tahiyat akhir, annal julusal awal, bahwa duduk tahiyat awal khafif, itu mestinya duduknya enteng. Enteng itu maksudnya gampang dikerjain. Gampang dikerjain, tidak susah. Kenapa gampang dikerjain? Khafif, mudah, ringan. Walil musalli ba'dahu harakah. Dan bagi orang yang sholat, setelah duduk tahiyat awal itu dia masih bergerak lagi, dia masih berdiri. Nah, itu kenapa duduk tahiyat awal itu iftirash, dan iftirash itu duduk yang model ringan sekali, gampang sekali, mudah. Karena apa? Karena setelah itu dia harus bergerak lagi. Ngapain dia harus berdiri? Nah, orang duduk yang paling gampang kan gitu. Duduk, apa namanya, duduk, tapi dia mau bergerak lagi, itu yang enak tuh duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, dia mau bergerak lagi jadi susah. Karena udah mendem tuh pantatnya. Pantatnya udah mendem ke tanah. Nah, susah. Makanya nih, dengan segala hormat, orang-orang yang punya badannya gede gitu ya, itu duduknya yang paling nikmat memang duduk iftirash. Buat apa? Biar bisa bangun lagi. Hatta di tahiyat akhir, sampai kalau tahiyat akhir, orang yang badannya gede itu duduknya duduk iftirash. Biar apa? Biar nggak ngerepotin orang. Kalau mau pulang, dia kudu manggil-manggilin orang ya. Bangunin gue gitu. Jadi bisa berdiri sendiri gitu. Itu namanya bedanya duduk tahiyat akhir dengan selain tahiyat akhir. Karena kalau duduk tahiyat awal tuh harusnya yang ringan-ringan, yang gampang. Buat apa? Biar bisa berdiri lagi. Gitu. Fa nasaba ay yakuna ala hay'atil mustawfiz. Maka cocok nih, karena duduk tahiyat awal tuh ringan dan setelah segitu orang yang sholat masih butuh bergerak lagi. Maka sangat pantas ayyakuna duduk tahiyat awal itu ala hayatil mustawfizi, untuk keadaan musta'idun. Mustawfiz itu artinya orang yang musta'idun lil harakah, orang yang siap-siap mau bergerak lagi. Apa itu arti bahasa Indonesianya? Mustawfiz, ala hayatil mustawfiz, kondisi di mana orang siap-siap bergerak lagi, itu namanya mustawfiz, musta'iddun lil harakah. Bi khilafil akhir, berbeda dengan tahiyat akhir, falaysa ba'dahu amal. Setelah tahiyat akhir tidak ada, falaysa ba'dahu amal, tidak ada pekerjaan lagi setelah tahiyat akhir. Fanasaba, maka sangat cocok kalau tahiyat akhir itu ayyakuna duduknya ala hay'atil mustaqir, duduknya sesuai dengan kondisi orang yang mustaqir. Mustaqir itu yang diam, tetap gitu. Karena ini orang bakal bergerak lagi, maka duduk iftirash yang enak. Karena orang ini enggak bakal bergerak lagi, udah habis sholatnya, maka duduk yang enteng aja, duduk yang nyaman, itu duduk tawal, duduk yang enak begitu. Itu namanya mustaqir, orang yang tetap stay. Karena dia enggak bakal bergerak lagi. Itu. Jadi duduk iftirash atau duduk tawarruk itu sebenarnya bukan kewajiban, itu hukumnya sunnah. Maksud saya tidak perlu meributkan sesuatu yang apa namanya, yang tidak terlalu esensial, yang akhirnya justru malah jatuh kepada kesalahan. Kalau kita bilang salah tuh orang duduk iftirash yang benar tawarruk, salah tuh orang duduk tawarruk yang benar iftirash, berarti kan dia telah menyalahi ijma, dan itu dosa. Karena ijma'nya, kesepakatan seluruh ulama sejagat, duduk model apa aja boleh. Duduk model apa aja boleh. Berarti kalau ada yang nyalahin sesuatu yang sudah diijma'kan, boleh. Berarti dia menyalahi ijma'. Menyalahi ijma' itu dosa. Begitu. Kan iya? Cuman yang jadi masalah, kita mau bilang sunnahnya gitu. Duduk model apa aja silahkan. Cuman sunnahnya gini nih. Sunnahnya kalau, apa namanya, sunnahnya kalau tahiyat awal begini, kalau tahiyat akhir begini, gitu modelnya. Jangan dibilang yang benar nih gini, enggak. Gitu. Kalau yang benar begitu berarti yang lain salah. Padahal ijma'nya, kesepakatannya, semua model duduk itu sah. Gitu. Wa'alam ketahuilah annal masbuqa, bahwasanya orang yang masbuq, yajlis muftarishan. Tuh. Orang yang masbuk itu, imam makmum masbuk, ia jelis muftarishan, duduknya dalam keadaan muftarish, iftirash, duduk iftirash. Kaki kiri duduk di atas kaki kirinya. Artinya kalau dia datang, imam udah rokaat keempat, dia datang. Bagi imam tuh rokaat keempat, tahiyat akhir. Tapi bagi si makmum, itu kan rokaat pertama. Maka duduknya gak perlu iftirash, duduknya gak perlu tawarruk, gak perlu ngikutin imam. Dia sunnahnya tuh duduk iftirash. Wa kadza sahih, begitu juga orang yang lupa. Maksudnya apa? Orang yang siap-siap duduk, orang yang siap-siap sujud sahwi. Di rakaat terakhir. Katakanlah di sholat zuhur, di rakaat kedua dia lupa enggak tahiyat akhir, enggak, dia lupa enggak tahiyat awal, maka di tahiyat akhir itu dia mesti sujud sahwi. Karena dia ada kesunahan untuk sujud sahwi, maka sunnahnya duduknya dia itu juga duduk tawarruk. Duduk tawar, duduk iftiras. Kenapa duduk iftiras? Karena dia harus bergerak lagi setelah tahiyat akhir. Apa itu gerakannya? Gerakannya sujud sahwi. Maka duduknya juga duduk iftiras. Sunnahnya begitu. Li'anna ba'da julusahu maharakah. Karena setelah duduk keduanya tersebut, jadi orang yang masbuk atau orang yang lupa, itu setelah duduknya harokah ada gerakan. Jadi maka duduknya duduk iftiras. Watustahabbut taslimah. Dan juga disunnahkan at-taslimatu tsaniyatu, salam kedua, li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu ala yaminih. Nabi Muhammad kalau salat itu selalu ngasih salam ke kanannya, wa an yasarih, dan juga ke sebelah kirinya. Kenapa enggak jadi rukun aja dua-duanya, Ustaz? Yang jadi rukun, standar rukun salat itu ada pada hadis apa? Al-musyi'u salatuh. Hadis orang yang salatnya salah. Dan yang salah salatnya itu disebutkan salamnya cuma sekali. Makanya salam kedua itu dimasukkan sebagai sunnah. Sunnah salat bukan rukun salat. Faslun. Kita masuk fasal selanjutnya. Rawahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayat Ibnu Mas'ud, dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahu alam. Qala fasl. Ini fasal yang penting nih. Wal mar'atu tukhalifu rujula fi arba'ati asya'. Fasal ini membahas tentang al mar'ah, perempuan tukhalifu rujula, itu berbeda dengan laki-laki dalam salatnya, maksudnya fi arba'ati asya', dalam empat perkara. Jadi ada empat perkara. Muhammad kan ini, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagai kemana kamu melihat salat. Nah, sallu raaitum, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat, itu ditakhsis, dikhususkan bagi perempuan, ada bedanya dalam empat hal. Kalau itu umum untuk siapa aja laki perempuan, tapi untuk perempuan nih dikhususkan empat hal. Boleh jangan sama dengan laki-laki, empat. Dan ini mazhab Syafi'i doang ya. Yang punya begini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain menyebut bahwa tidak ada bedanya laki dan perempuan. Nah, ini mazhab Syafi'i doang yang apa namanya, yang mensunahkan adanya beda laki dan perempuan. Maka dalam beberapa berkah orang salah. Maka dalam beberapa apa namanya, dalam beberapa ajian itu ya, ada beberapa ustadz yang agak terlalu apa namanya, terlalu keras gitu ya, kemudian dia bilang bahwa pendapat Syafi'i ini salah karena laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya dalam sholat. Iya betul, gak ada bedanya, cuman ada beberapa kondisi yang memang mesti berbeda karena apa istilahnya, khasnya perempuan itu, normatifnya perempuan itu lebih tertutup dibanding laki-laki, makanya dibedain. Fi arba'ati asya', ada empat perkara. Farajulu yujafi mirfaqaihi. Laki-laki itu yujafi mirfaqaihi. Dia yujafi. Yujafi itu yubaid, dia jauhin. Farajulu yujafi mirfaqaihi an jambihi. Laki-laki kalau sholat yujafi, dia jauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, an janbaihi, dari jan, sisi kanan kirinya. Jadi sikunya itu enggak begini kalau sholatnya laki, tapi dijauhkan. Jadi siku sama ini kagak nempel gitu. Wa yuqillu batnah. Yuqil itu artinya apa namanya? Sama yuqil itu dijauhkan. Yuqil itu dia apa istilahnya? Dia dijauhkan juga. Apa sih yuqil itu kalau bahasa Indonesianya? Dijauhkan batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari pahanya. Fi sujud wa ruku, dalam sujud dan ruku. Jadi ketika sujud dan ruku, sikunya enggak boleh nempel, bukan enggak boleh, tidak mesti dianjurkan sikunya tidak nempel samping, jadi ketika sujud jangan begini, tapi kalau laki-laki begini gitu ya. Rukunya juga sama, rukunya tuh siku jangan nempel sama samping. Begitu juga perut, ketika sujud perutnya tidak boleh nempel dengan paha. Itu satu kondisi di mana laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan justru sebaliknya. Kalau perempuan tuh ya siku nempel gitu ketika ruku dan juga ketika sujud. Jadi sujudnya gitu rapat. Wa yajhar fi maudhi al-jahri. Kalau laki-laki ya jahar fi maudhi al-jahri. Dia mengeraskan suaranya pada salat yang jahriyah. Dua rakaat awal isya, subuh, maghrib gitu ya. Dia keraskan suaranya. Wa idza nabahu syai'un, dan kalau datang sesuatu yang keliru fi salatihi, dalam salatnya syabbah, dia bertasbih. Itu laki-laki. Karena kalau perempuan kan enggak. Kalau perempuan enggak bertasbih, tapi dia ber apa istilahnya? Tasfiq, nanti dijelasin. Jadi itu bedanya ya, ruku dan sujudnya laki-laki itu dilenggangkan tangannya, sikunya jangan sampai nempel samping, tapi perempuan justru nempel. Wa yustahab, kata Imam Taqidin, ini ditambahkan, yustahabu lirwaki, dianjurkan bagi orang yang ruku, ini laki-laki, dianjurkan bagi orang yang ruku, meregangkan, iya, yukil itu merenggangkan, benar. Nyari bahasa Indonesia susah banget. Yustahabu lirraki'i, disunnahkan bagi orang yang ruku, laki-laki ini, awalan pertama, ayyumidda zahrahu wa unuqahu, dia panjangkan zahr, punggungnya, wa unuqahu, dan lehernya. Jadi ketika ruku, dia panjangin. Jadi maksudnya dipanjang itu jangan dibengkokin. Ini panjang nih, gitu. Panjang. Gitu ya. Jangan dibegituin tuh. Kan ada orang yang yustahabu, dianjurkan bagi orang yang ruku awalan pertama, ayyumidda zahrahu, dia panjangin punggungnya, wa unuqahu, dan unuknya. Unuknya tuh lehernya. Jadi leher dengan punggung tuh satu jajar, satu garis. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yumiddu zahrahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memanjangkan punggungnya, wa'unuqahu, dan juga lehernya. Nah, ini yang sering disebutin sama guru-guru di kampung. Hatta law subba ala dhahrihi ma'un, kalau hatta sampai-sampai saking lurusnya punggung Nabi Muhammad ketika ya dilempengin. Dilempengin. Yang benar-benar yang enak benar dilempengin, dilurusin. Jadi saking lurusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punggung sama leher itu sejajar, hatta sampai-sampai law subba ala dhahri, kalau dituangin ala dhahri di atas pundaknya maun, air gitu, la rokat, airnya tuh pasti diem. Rokat itu diem, waqaf, diem. Kalau seandainya kita tuang air di atas punggung Nabi, itu air bakal diem, saking lurusnya itu punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhirnya tuh di gitu, saking lurusnya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, wa yaj'al ra'sahu, dan dia jadikan palanya, jadi ketika ruku palanya itu, wa unuqahu, dan lehernya, hiyala dhahri, hiyala itu sejajar, sebaris dengan pala. Jadi punggung, leher, pala itu satu baris semuanya gitu. Satu hiyal itu sebaris, sejajar. Wa yaj'al ra'sahu, dia jadikan kepalanya, wa unuqahu, dan juga lehernya, hiyala dhahri, sejajar dengan punggungnya. Wa la yaj'al dhahrahu mudah muhdaudaba, jangan dia jadikan lehernya itu jangan jadikan, wa la yaj'al dhahrahu, dan dia tidak menjadikan punggungnya mudah muhdaudab. Muhdaudaba, muhdaudaba itu artinya bengkok, mukawas. Tahu kan mukawas? Mukawas itu dari kalimat qaus. Qaus itu busur panah. Busur panah itu pendek. Muhdaudab itu bungkuk, apa namanya? Bengkok begitu. Jadi enggak lurus tapi malah begitu. Muhdaudab ini namanya muhdaudab. Wa yustahabbu, dan juga disunnahkan nasba wa yustahabbu nasbu saqaihi, disunnahkan juga meluruskan atau mendirikan betisnya, maksudnya lutut sampai tumit itu tidak miring tapi lurus, melengkung. Ah, gitu. Jadi muhdaudab tuh melengkung, muhdaudab. Dia enggak boleh jadiin punggungnya tuh muhdaudab, melengkung tapi lurus. Sunnahnya begitu. Lalu betisnya nas itu, betisnya itu dilurusin, jangan miring. Kalau miring kan berarti orang kayak ini ya. Kayak pemain bola foto setengah berdiri. Pemain bola tuh kalau lagi foto sebelum pertandingan tuh ada orang yang fotonya setengah. Itu kalau setengah berdiri itu kan lutut sampai tumit itu miring, enggak lurus. Nah, sunnahnya tuh lurus. Sunnahnya tuh lurus. Ya kan, yustahabbu naswa, yustahabbu nasbu, kayak disunahkan meluruskan tumitnya. Bukan tumit, betisnya. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ayyuta ti'a ra'sahu. Ada hanya enggak, Afif? Ra'sahu. Di sini enggak ada hanya, nih. Tambahin hanya. Wa yukrahu ayyuta ti'a ra'sahu. Dan disunnahkan, dimakruhkan, tidak boleh, sebaiknya ditinggalkan. Apa yang dimakruhkan? Yuta'ti ar-ra'sahu, dia yuta'ti itu dia nunduk. Yuta'ti, dia tundukin palanya. Jadi jangan ditundukin palanya ketika ruku. Jadi ketika ruku palanya itu ngadap ke tempat sujud. Jadi jangan dibegituin. Udahnya ruku ngadap belakang. Itu mengelongok belakang kayaknya bang. Nah, di DKI ada dia. Ada, iya, di sini enggak ada. Jadi yuta'ti ar-ra'sah. Dan itu ada hadisnya ya, ini hadis Sayyidina Abu Bakar nih, ketika beliau radhiyallahu an dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumpet di gua Sur. Dia ngumpet kan ketika hijrah itu, kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau ta'ta'a ahaduhum," kan gitu. Kalau seandainya ta'ta'a ahaduhum, kalau seandainya salah seorang yang orang kafir Quraisy itu pada nyari sampai ke bukit itu, "Lau ta'ta'a," kalau seandainya dia nunduk dikit aja. Dia nunduk dikit, la ro'ana, pasti dia ngeliat kita ada di dalam gua gitu. Jadi to'a tuh begitu. Jadi pas ruku tuh jangan begitu. Wala yuta'ti ra'sahu, karena jangan nundukin palanya, li annahu dalhun kadalhil himar. Karena dalhun itu. Dalhun itu kondisi orang yang bawa bawaan berat. Dal itu namanya darah. Dal itu artinya menundukin pala, menundukkan palanya. Kenapa? Lisi qali hamlih, karena berat bawaannya. Kadal hil himar, seperti tunduknya kuda. Kuda kalau bawa berat tuh jalannya nunduk begitu. Dan dalam sholat itu kan kita enggak boleh ngikutin gerakan-gerakan hewan, kan gitu. Duduknya enggak boleh duduk model unta, gitu. Tangannya nggak boleh model tangan kayak anjing. Jadi semua gerakan-gerakan hewan harus steril daripada gerakan sholat kita. Termasuk to'a ar-ra'si inda ruku, yaitu mengangguk-anggukkan kepala ke bawah ketika ruku. Kama warada fil khabari, sebagaimana riwayat daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manhi anhu, tentang larangan hal tersebut. Jadi larangan untuk menyerupai gerakan hewan di dalam sholat. Wa yustahabbu, dan juga dianjurkan, ayyujafi, untuk menjauhkan mirfaqaihi, sikunya, anjanbaihi, dari sisi kanan kirinya. Lianna Aisyah radhiyallahu anha, karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang begitu ruku dan sujudnya. Tangan kanannya ke kanan, Nabi Muhammad salat jadi imam, dan di rumah salat sendiri. Kita juga sama kalau salat sendiri begitu. Tapi kalau salat jadi makmum yang kiri kanannya rapat, nah itu kan enggak bagus kalau kita renggangin. Akhirnya malah nyikut pala orang kan gitu. Entar habis salat malah jadi berantem dia. Nah, cuman sekarang kan lagi ada beberapa masjid ya, pandemi ini masih pakai jarak. Kalau pakai jarak nih lumayan bisa nih. Cuman enggak tahu kenapa saya tuh kurang serkem. Enggak, bukan maksudnya ngeremehin virus, bukan. Cuman rasanya enggak serak aja begitu. Karena kita udah pakai masker kan gitu. Jadi enggak serak aja ngelihat salat renggang-renggang begitu. Karena dalam kondisi yang sama, berkerumun, yang jauh lebih berkerumun dibanding salat, orang rapat-rapat juga. Ya kan, di stasiun, di busway, di pasar lebih-lebih lagi kan gitu. Padahal orang masuk masjid itu udah bersih, orang masuk masjid itu udah mandi, udah wudu kan minimal gitu. Itu udah bersih gitu. Jadi kurang serak aja. Kurang serak begitu. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din li'annahu ashtaru laha gitu. Wal mar'ah dan juga perempuan, nah tadum ba'du, kalau laki-laki begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya begitu. Tangannya direnggangin, kemudian perutnya itu dibikin kecil sampai akhirnya enggak nempel apa namanya pahanya. Wal mar'ah sedangkan perempuan tadum ba'duha ila ba'din, dia tempelin sebahagian tubuhnya ke tubuh yang lain. Li'annahu, apa sebabnya? Karena astarlaha. Karena kondisi itu tempelin bagian tubuh satu dengan yang itu astar, itu lebih menutup. Jadi kenapa perempuan beda? Karena apa namanya, perempuan itu kondisinya harus lebih tertutup dibanding laki-laki. Itu dia kenapa kalau imam perempuan, kan sunnahnya ya, sunnahnya bagusnya imam perempuan tuh kagak di depan sendirian, tapi imam perempuan tuh ada di tengah-tengah jemaah. Jadi shof pertama baris itu di tengahnya shof itu ada imamnya. Jadi imam tuh kagak di depan, imam tuh di barisan shof pertama di tengah-tengah. Itu sunnahnya kan begitu. Kenapa imam perempuan gak di depan sendirian? Iya bagusnya emang perempuan tuh menutup, tertutup satu sama lain tertutup. Maka itu dalam sholat juga jangan ada gerakan-gerakan yang membuat tubuhnya terbuka kan gitu. Kalau direnggangin khawatir dari belakang tuh mukenanya kebuka gitu ya, kelihatan sama orang, maka ditutup. Sebaiknya ditutup. Li'annahu astar, karena kondisi saling menempelkan satu anggota tubuh yang lain tuh lebih menutup bagi perempuan. Wal mustahabbu lirajuli, dan disunnahkan bagi laki-laki, ayyuba'ida mirfaqaihi, dia menjauhkan sikunya an jambaihi, dari sisi kanan kirinya, fi sujudih, ketika sujudnya. Wa fi sahihaini, dalam kitab riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza sajad, Nabi Muhammad itu kalau sujud, farraja baina yadaihi, dia farraj, dia renggangkan antara tangan kedua tangannya, hatta yura bayadha ibtaihi, sampai dia kelihatan bayadha, putih ibtaihi, putih ketiaknya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud dia renggangin tuh tangannya, hatta yura, sampai terlihat bayadha ibtaihi, terlihat apa namanya putih ketiak. Itu berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin aja sholat dalam pakaian ihram, atau bisa jadi memang Nabi Muhammad punya jubah dan jubahnya itu kayak model apa sih, kayak model sorban gitu, kayak model sorban gede gitu ya, yang bagian bawahnya tuh ya kalau kita ngangkat kelihatan kan gitu. Dalam beberapa riwayat itu Nabi Muhammad ngangkat, hatta yura bayadha ibtaihi, terlihat putih ketiak ketika sujud terlihat. Berarti pakaian jubahnya Nabi itu model yang apa, yang enggak ada tangannya gitu ya, model begitu aja yang kalau dia begini nih kelihatan itu ya, bayadha ibtaihi, terlihat putih ketiaknya. Atau sedang dalam keadaan ihram, yang kalau kita ihram sholat itu kan pakai bagian ihram kelihatan tuh keteknya. Wa yusahabu aidan, dan juga disunnahkan, ayyuqila, dia juga merenggangkan batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari menjauhkan perutnya dari pahanya. Lima ruwa annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sajada farraj, Nabi Muhammad itu kalau sujud farraj, dia renggangin semua-muanya itu. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abi Dawud, kana idza sajad, kalau Nabi Muhammad sujud, law aradat bahi buhaimatun lanafadat, kalau seandainya ada buhaimah, buhaimah itu kambing kecil, lanafadat, pasti bisa lewat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau lagi sujud, saking renggangnya sujudnya Nabi itu, kalaupun ada kambing kecil lewat tuh pasti masuk tuh gitu. Lanafadat, pasti lewat ke situ. Jadi saking renggangnya Nabi Muhammad itu kalau sholat gitu ya, renggang banget, maksudnya renggang tuh optimal renggangnya itu, kalau ada kambing lewat tuh buhaimah tuh pasti lewat. Pasti masuk tuh kambing tuh. wal buhaimatu dan buhaimah al unsa, yaitu unsa min sigharil ma'ish, itu betina dari kambing kecil. Wal mar'atu dan perempuan tadummu ba'dhuha ila ba'din, dia rapatkan anggota tubuhnya ke anggota tubuh yang lain, li'annahu karena seperti itu merapatkan astar, itu lebih menutupi untuk dia. Wa amal jahru sedangkan mengeraskan suara, faqad marra binisbati ilar rijal, sudah lewat tentang laki-laki. Laki-laki disunnahkan mengeraskan suara salat subuh dan dua rakaat pertama maghrib dan isya, itu sunnahnya begitu. Wa amal mar'ah sedangkan perempuan, idza ammat au shallat munfaridan, kalau dia jadi imam, perempuan jadi imam tentu makmumnya perempuan juga. Kalau dia jadi imam, au shallat munfaridan, atau dia salat sendirian, fa innaha sesungguhnya perempuan itu tajhar, dia boleh mengeraskan suaranya, in lam takun bihadratir rijali al ajanib, kalau tidak ada, in lam takun kalau tidak ada bihadratir rijal, kehadiran laki-laki asing. Jadi kalau ada laki-laki yang bukan mahram jangan dikerasin, tapi kalau laki-laki yang ada bukan mahram dia, orang tuanya, kakak, adik, saudaranya, ya enggak apa-apa. Atau enggak ada orang sendirian maka dikeraskan. Lakin dunal jahri au duna jahri rajul, akan tetapi ngerasin suaranya perempuan itu tidak boleh lebih keras dibanding kerasnya laki-laki. Begitu juga kalau di majlis ta'lim itu ehonya itu dikecilin. Jadi kalau setelannya laki-laki itu sampai nomor 12, perempuan sampai nomor 10, begitu. Itu maksud duna jahri rijal, duna jahri rajul, lebih rendah daripada laki-laki. Wa tusirru in kana hunaka ajanib, dan perempuan itu dia sunnahnya mengecilkan suara. In kana hunaka ajanib, kalau di sekeliling dia ada orang asing gitu. Wa qala al-qadi Husain, al-qadi Husain mengatakan as-sunnatu an takhfidha sawtaha. An tukhfidha, tukhfidha sawtaha, dia sunnahnya itu dia senyapkan suaranya. Sawa'un qulna aw sawtuha aurah am la, baik itu kita katakan suaranya aurat atau tidak. Jadi ini masalahnya bukan suara perempuan aurat atau tidak. Jadi suara perempuan aurat atau bukan, urusan salat emang begitu. Kalau di sendirian atau jadi imam dikerasin enggak apa-apa. Kalau ada laki-laki yang asing jangan dikerasin. Dan kalau ngerasin jangan lebih tinggi daripada suaranya laki-laki. Urusannya ada aurat laki perempuan, suara perempuan aurat atau bukan urusan. Karena dalam mazhab Syafi'i suara perempuan itu bukan aurat. Dan itu jumhur ulama empat mazhab sepakat suara perempuan itu bukan aurat. Karena banyak riwayat daripada Nabi Muhammad SAW yang ngobrol. Nabi Muhammad berkorespondensi dengan banyak perempuan. Ketika ada perempuan nanya, ya Rasulullah, ibu saya mati, belum haji, padahal dia udah nazar mau haji. Kan itu ngomong langsung Nabi Muhammad dengar. Berapa banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah, dari perempuan. Jadi kalau seandainya perempuan suaranya aurat, enggak ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, enggak ada juga riwayat kita dapati Nabi Muhammad ngobrol sama perempuan gitu. Jadi suara perempuan itu bukan aurat menurut empat mazhab gitu. Tapi memang ada beberapa ulamanya bilang aurat gitu. Sawa'un kulna sawtuha aurah amla, baik kita katakan bahwa aurat itu suara perempuan aurat atau bukan, pokoknya kondisi salat perempuan gitu. Kalau ada laki-laki asing jangan dikerasin. Fa in jaharat, kalau dia ngerasin, wa in wa qulna inna sawtaha aurat, dan kita adalah orang yang mengatakan suara perempuan itu aurat, batalat salatuha, maka salatnya batal kalau kita bilang suara perempuan aurat gitu. Warajulu idza nabahu syai'un, dan laki-laki dalam salatnya kalau ada sesuatu yang salah datang kepada dia, katanbihi imami, jadi sesuatu yang keliru, naba itu datang kekeliruan, datang kepada dia suatu kekeliruan dalam salatnya, katanbih, jadi dia harus melakukan sesuatu untuk mengoreksi. Jadi nabahu itu mengoreksi. Arrajulu sulaki-laki idza nabahu syai'un, kalau dia mengoreksi sesuatu di dalam salatnya, katanbihi imam, seperti tanbih memberikan informasi kepada imam gitu ya, memperingati imam, subhanallah gitu. Au inzarihi a'ma, atau inzar itu ngasih peringatan kepada orang buta. Dia lagi salat di pinggir pantai, lagi piknik gitu. Orang buta lewat. Ini kalau kagak dicegah dinyebur nih gitu nih. Dibilangin, "Woi, buta." Bilanginnya kagak begitu juga gitu. Jadi pokoknya dia ngasih tahu atau dia batalin sholat pun gak ada masalah. Wanahwi atau sejenis itu. Kagafilin seperti orang yang lalai, dia ngantuk, dia lagi mabuk, dia ngantuk nih kalau enggak dia nyebur ke got nih gitu. Wa kaman qasadahu zalim atau ada orang yang ingin diserang oleh orang zalim, ingin dirampas hartanya oleh orang zalim. Ausabu atau diserang oleh hewan-hewan buas. Wanahwi dzalika atau sirisu yustahabbu lahu ayyusabbih. Disunahkan bagi dia tasbih subhanallah, bertasbih subhanallah, subhanallah. Itu kalau ngerti, kalau enggak ngerti tarik tangannya ambil. Wal mar'atu dan perempuan tusaffiq liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dan perempuan itu sunnahnya tusaffiq tepuk tangan. Tusaffiq itu begini. Jadi bukan begini, oh begini ini burung nih. Ini begini tusaffiq gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manabahu syai'un fi salatih. Siapa orang yang naba datang sesuatu yang untuk dikoreksi di dalam salatnya falyusabbih maka laki-laki bertasbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi. Karena kalau dia bertasbih maka dia akan dilihat, maksudnya imam akan terkoreksi dengan tasbihnya. Ultufita ilaihi itu ditengok. Ultufita itu bahasanya, cuman maksudnya di sini tasbihnya tersebut akan menjadi apa, membuat imam itu menjadi gua salah gitu. Wa innama tasfiku sedangkan tasbih tepuk tangan itu untuk linisa untuk perempuan. Rahu Syekhan diriwayatkan oleh Syekhan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari manabahu syai'un fi salatih siapa yang datang sesuatu untuk dia koreksi dalam sholatnya, falyaqul subhanallah, dia ucapkan subhanallah, subhanallah. Wa idza sabbaha dan kalau dia bertasbih fayanbagi. Yanbagi ini identiknya kewajiban ya, yang saya pelajari gitu ya. Yanbagi itu khas identiknya wajib. Jadi maksudnya kalau dia bertasbih maka wajib. Apa wajib? Qasdul zikri wal i'lam. Jadi ketika dia mengucapkan subhanallah, maka ketika mengucapkan itu fayan bagi. Nanti tolong dikoreksi ya beberapa teman. Cuman sepanjang yang saya pelajari, yan bagi itu artinya lil ijab. Kalimat-kalimat yan bagi dalam kitab-kitab itu artinya wajib. Itu harus. Fayan bagi, maka dia wajib. Lahu, untuk dia wajib. Qasdu, dia meniatkan dengan subhanallahnya itu. Qasdu zikri wal ilam. Dia ngucapin itu sebagai zikir sekaligus informasi kepada yang dikoreksi tersebut. Jadi niatnya bukan cuma ngoreksi, kalau ngoreksi jadi salah. Karena koreksi itu bagian dari perkataan manusia, kan gitu. Jadi harus qasdul zikir, meniatkan zikir. Subhanallah itu diniatkan sebagai zikir sekaligus i'lam. Jadi kalau dia niat zikir doang, sholatnya sah. Karena tasbih zikir sholat. Tapi kalau diatnya i'lam doang, ngasih tahu doang, sholatnya batal. Karena i'lam perkataan manusia. Tapi kalau diatnya zikir sekaligus i'lam, itu yang selamat. Itu yang selamat. Begitu. Fayan bagi maka dia harus qasdul zikri wal i'lam. Dia meniatkan zikir wal i'lam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Besok hari kita tambahan faidah nih. Sebenarnya harusnya sekarang nih ya, biar nyambung. Cuman waktunya udah jam 6. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Besok mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu di channel ini atau di channel yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan bagi para asatidz, para kiai, tokoh masyarakat. Rajengan ya, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi dan juga Telegram. Nah, Telegram tuh saya punya grup Telegram sekarang namanya ini grup Telegram yang di dalamnya kita bisa saling tukar informasi, saling koreksi, saling juga memberikan masukan gitu ya. Jadi ini grup Telegram untuk kita, untuk channel saya. Jadi kalau mau ngasih masukan di grup ini jadi bagus. Oke. Mudah-mudahan bisa diikuti telegramnya, bisa biar kita bisa saling informasi, saling tukar pendapat, saling ngasih masukan, sekaligus saling koreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.